Ilmu Nawar, jeruk harganya 8.000. Datang, berapa nih Bu? 8.000, kata si ibu yang jualan. 2.000 lah Bu. Gak bisa deh, modalnya aja 6.000. Kalau gitu 6.000. Yalah, ngararisan, ngilangin sial. Beli 6.000. Ada juga pembeli yang kedua, berapa ini harganya? 8.000. Ya udah, saya beli 8.000 sekilo Bu. Harga 8.000, bayar 8.000. Ada lagi yang ketiga, berapa ini harga? 8.000. Saya beli sekilo, bayar 10.000. Ini kembaliannya, Dek. Enggak apa-apa, Bu. Silakan aja untuk Ibu. Makasih ya, Bu ya. Pergi. Kira-kira mana yang saudara sukai dari tiga orang ini? Pertama, kedua, ketiga. Ketiga.